Mitra bisnis, berdasarkan laporan World Economic Forum, infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 72 dari 144 negara yang disurvei. Indonesia masih kalah jauh dari beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau bahkan Tiongkok yang terhitung telat membangun negerinya dibanding Indonesia. Sejak dulu sampai sekarang, infrastruktur selalu menjadi momok bagi iklim investasi kita. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Chris Kanter. Pak Chris, apa komentar Anda melihat kondisi infrastruktur kita ini? Ya, infrastruktur itu kan very essential dan itu merupakan masalah yang sangat fundamental, baik itu di dalam investasi, baik itu dalam kaitannya kepada biaya logistik, di dalam cost daripada production, itu selalu sangat terkait erat dengan kesiapan infrastruktur, baik itu jalan, labuan, listrik. Ya bahwa kita ada di dalam peringkat 72 tidak terlalu mengherankan karena ada dua hal menurut saya. Proses demokrasi di kita ini tidak membuat pembebasan tanah itu menjadi gampang. Proses sejak dari mulai kita mencanangkan infrastruktur itu sangat penting. Pada waktu 2005 kita bikin infrastructure summit sama pemerintah. Itu jelas sekali masalah pembebasan tanah itu merupakan masalah paling utama. Proses demokrasinya yang membuat bahwa undang-undang mengenai pembebasan tanah itu, apalagi untuk kepentingan publik, baru rampung tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Sesudah itu kita masih ditunda lagi dengan masalah peraturan pelaksananya yang juga memakan waktu. Sekarang itu semua sudah, tapi itu baru rampung di dalam tahun ini kalau saya nggak salah. Yang kedua memang budget. Kita, negara kita ini memang terutama dalam tahun ini, kita memang dalam current account deficit ya. Jadi kita ada current account deficit, kita budget deficit. Jadi memang pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur itu kecil sekali. Dalam ukuran kebutuhan sih itu hampir seperti nggak ada. Nah, jadi ini yang menyebabkan itu. Nah, tapi saya yakin dengan sudah kelengkapan atas pembebasan tanah, kemudian nantinya mudah-mudahan pemerintahan baru, kalau yang saya dengar di dalam penjelasannya Pak Jokowi pada waktu nyaran roadmap Apindo itu bahwa mengalihkan subsidi, istilah beliau itu gitu, mengalihkan itu. Jadi ya kalau di dalam bahasa sehari-hari tentunya kan menaikkan harga BBM ya, sudah akan dilakukan segera ya. Kalau itu ya tentu harapan kita dengan itu dilakukan, kita akan punya anggaran tambahan untuk infrastruktur yang memang sangat dibutuhkan. Kedua, beliau juga even menjelaskan bagaimana dia menaruh itu sebagai prioritas tinggi, bagaimana waktu sebagai gubernur dia menyelesaikan jalan tol Jor 2 itu, begitu juga dia akan lakukan nanti sesudah dia menjadi presiden. Dengan semua hal ini sih saya optimis bahwa infrastruktur kita pastinya akan lebih baik lagi. Seberapa optimisnya Anda, Pak, terhadap kemajuan infrastruktur kita di pemerintahan mendatang? Kalau saya optimis, kenapa? Karena itu janji yang dibuat kepada publik, kepada konstituen, ke rakyat, langsung terbuka, janji kampanye maupun janji sesudah terpilih. Ya, sebagai pemerintah, you don't have any other choice, selain memang itu mesti fokus di infrastruktur. Kalau nggak, kos kita tinggi, akibatnya kita tidak kompetitif, ekspor kita jeblok, akhirnya kita valutanya habis, kita akan menghadapi krisis ekonomi. Jadi, ya nggak mungkin enggak, gitu loh. Pemerintah yang sekarang pun kan melakukan itu, cuman memang speednya yang masih lambat karena tadi saya sudah jelaskan proses-proses yang terjadi gitu. Baik Pak Chris, infrastruktur selalu menjadi momok nih Pak, bagi iklim investasi kita. Nah, apakah ini akan mempengaruhi daya saing kita Pak dengan produk impor? Ya iya dong, karena kan otomatis cost-nya menjadi tinggi kita kan. Cost kita kan menjadi tinggi kalau biaya logistik 20% lebih di negara lain itu cuma antara 7-13 ya kan, susah dong. Bersaingnya susah. Karena kan ketidaktersediaannya infrastruktur kan untuk orang investasi itu kan dia akan berpikir karena ya saya bilang tadi ya logistik cost-nya tinggi, nanti dia kalau pelabuhannya stagnan otomatis dia akan delay, akan terjadi, begitu. Kalau infrastruktur sih semua, kita sekarang butuh listrik, kita butuh jalan jauh lebih banyak, kita butuh jalan tol, kita butuh pelabuhan udara, semuanya lihat udah mentok kapasitasnya semua. Demikian Ketua Apindo Chris Kanter, saya Mandariska.